khususnya spesial untuk WBC, warga banget community. Iso goyang sing penting kendile orang glepang, betul. Wah, luar biasa. Ya, slogan yang begitu indah ya. Iso goyang lek cek iso mangan, asiknya bukan main ya. Baik, bareng bersama musisi-musisi handalnya Jawa Timur ya. Juga artis-artis idolanya Jawa Timur yang sering Anda tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD, DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Semoga saja di acara halal bihalal sekaligus acara santunan anak yatim piatu ini, warga banget community, all artisnya Ju Palapa. Yang penuh tantangan. engkau manusia mendustakan agama. Apabila mereka engkau sia-sia. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin, Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma Allahumma amin. Subhanallah. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia, sebagai ucapan rasa terima kasih tetap saya sampaikan kepada teman-teman panitia penyelenggara. Dan alhamdulillah pada siang hari ini hati kita benar-benar tersentuh, benar-benar merasakan ibadah.